Apakah hukumnya gunakan duit zakat untuk beli hotel? Cari balah belakang ni. Adakah hotel itu satu asnah? Dengar malik. Balah bak hotel, bak aset. Dengar malik. Apabila dibahagikan akan kutipan zakat kepada asnah yang delapan kalau ada, kemudian ada lebih dan telah dibahagikan tak dengan jumlah yang sepatutnya kepada asnah, adakah harus harta zakat itu dikembangkan dan keuntungannya balik kepada asnah semula? Setengah ulama' mengatakan tidak harus dan setengah ulama' mengatakan harus. Jadi masalah ni sebenarnya ada khilaf. Faham tak? Neh? Jadi kalau perhabis dia buat, katakan dia harta zakat tu dia beli bangunan, katakan bangunan tu dia beri sewa, maka berpanjanganlah dapat duit itu untuk asnah zakat. Yang pertama hak kata boleh, syaratnya gini. Kalau beli katakan hotel, tak apalah, permis perniagaan dia panggil tak, untung tu mesti beri kepada asnah kembali. Tak boleh untung untuk orang yang bukan asnah. Situ tak boleh. Faham lagi? Jadi kalau sengelak, haram, berdosa besar. Kerana harta ni harta zakat. Sama seperti kita kembangkan harta anak yatim. Harta anak yatim ni RM1,000. Kita pun buat niaga jadi RM10,000. Maka hukumnya harus. Nampak? Dan kalau tak jadi, wajib kita kena ganti balik pitih anak yatim RM1,000. Faham tak? Kerana anak yatim ni lebih baik dapat RM10,000 atau RM1,000. Tak? Eh? Dia kecek lagi. Pitih dia sejuta anak yatim. Kita ambil sejuta ni, beli tanah, beli bangunan dan kita beri sewa. Untungnya 3 juta balik ke anak yatim tu juga. Jangan kita ating untuk keuntungan orang lain. Situ jadi masalah. Jadi buatlah betul-betul. Lalu hotel ke apa ke, biar betul. Iaitu untung balik kepada asnah zakat. Dan jangan nak buat gini, nak beli harta sampai juta-juta. Dah kan anak zakat, we 10 hiyar, 20 hiyar saja. Lepas tu lebih 10 juta, hak beli bangunan lain. Hak tu baru salah. Faham? Beri banyak, macamlah kitab rekor kata beri makan setahun atas seorang asnah. Contohnya setahun ni orang miskin makan RM3,000. Maka setiap orang miskin, asnah zakat dapat RM3,000. Lebih 40 juta, boleh beli bangunan untuk negara. Dan bila untung, nak bayar balik kepada, beri untuk sumbangan asnah pula. Dan untuk apa ni operasi, dia ambil daripada keuntungan tadi. Untuk operasi harta permis. Faham? Jadi kes yang berlaku kat ni lah. Walaupun benda ni kadang-kadang orang rasa tak boleh, sebenarnya boleh. Tetapi walaupun benda tu boleh, tapi dengan spek-spek ni yang mengikut hukum syarak. Bukan memandang-mandang ikut waksir. Kerana kebanyakan keuntungan tidak balik semula kepada asnaf-asnaf zakat. Soalan terakhir pada malam ini.